monggo dipupun cocok mawon. Cekindung waktu emat, pedundang pedundung waktu emat. Dikongkon ninggal ngene iki, aku dikongkon ninggal iki mang. Aku iki karo Gusti Allah diperintah dadi wong Jawa. Perintah Allah, aku tidak akan berani melanggar Allah. Aku bukan orang Arab, aku orang Jawa. Nek aku dikira ngono tak jawab. Tuhan menciptakan keindahan yang luar biasa. Ini Bugis, Kota Gede, Jombang, Lurong, Jogja, THR. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Oh no, I will be.